Bapa dalam surga, kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin hidup bagi Yesus, bagi Tuhan kami, bukan bagi dunia yang semakin menakutkan ini. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon biarlah firman-Mu boleh kembali menguatkan kami di dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan dunia yang semakin menakutkan ini, ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kepada kita yang memampukan kita untuk boleh datang di hadapan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan tema hari ini adalah jangan takut. Jangan takut. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Mari saya ajak kita untuk membaca secara bergantian. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, kita baca secara bergantian. Saya mulai terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-50 tadi, ketika dikatakan Tuhan Yesus berkata jangan takut. Saudara, kata-kata jangan takut ini merupakan salah satu ungkapan kepedulian Allah terhadap umat-Nya. Saudara, kalimat ini, frasa jangan takut ini merupakan salah satu kepedulian Allah, bagaimana Allah peduli terhadap umat-Nya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, kalau kita melihat kata-kata jangan takut dan juga beberapa padanannya seperti jangan khawatir, jangan cemas, dan lain sebagainya, saudara, kalau kita hitung itu bisa ratusan kali diulang di dalam Alkitab, ratusan kali diungkapkan di dalam Alkitab. Jangan takut, jangan takut. Kenapa kata-kata ini merupakan bentuk ungkapan kepedulian Allah terhadap manusia? Serah oleh karena takut merupakan akibat yang dialami manusia sejak manusia berdosa. Sejak Adam jatuh dan takut bertemu dengan Allah. Sejak Adam melakukan dosa, makan buah pohon terlarang itu, dan kemudian dia takut bertemu dengan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, ekspresi yang pertama-tama muncul dari Adam ketika ia sadar bahwa dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, yaitu ekspresi ketakutan. Dia takut bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, sejak saat itu sampai hari ini, ketakutan itu merupakan ekspresi hidup manusia. Sepertinya ketakutan itu merupakan satu ekspresi yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita bertanya dalam diri kita pada hari ini, adakah di antara kita yang tidak punya rasa takut sama sekali di dalam dunia ini? Saya rasa tidak ada yang tidak punya rasa takut. Beberapa hari yang lalu, karena saya mau khotbah tentang hal ini, saya menuliskan di laman Facebook saya, semacam survei kecil-kecilan begitu ya. Saya menuliskan ketakutan manusia terbesar adalah ... Belum beberapa detik udah langsung ada yang komen begitu ya. Udah langsung nomor satu, langsung takut mati ya. Sekarang gak usah, sekarang kalau mau bikin survei gak usah susah-susah ya. Tinggal tulis aja di laman Facebook, di Twitter, atau di status WA, di status BBM begitu ya. Langsung nanti di komen semua begitu ya. Terserah, begitu banyak jawaban yang ada di situ. Ada takut kematian, ada yang mengatakan takut hidup ya. Satu bilang takut mati, satu bilang takut hidup, satu bilang takut enggak bisa mati begitu ya. Takut gak bisa mati, maksudnya apa Pak? Ya saya tanya, maksudnya apa Pak? Ya itu kan kalau udah di rumah sakit, terus bilangnya, kok gak mati-mati? Begitu kan? Ya, padahal orang lain kepengen hidup, ini kok gak mati-mati? Serah begitu banyak ketakutan manusia. Maka konon katanya ada 7 ketakutan manusia terbesar. Ada 7 rasa takut manusia terbesar yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah takut mati. Secara di mana-mana, di dalam budaya manapun, di dalam agama manapun, secara orang takut mati. Secara kita aja ya, karena Paulus sudah bilang mati adalah keuntungan, maka kita juga ikut-ikutan. Mati adalah keuntungan. Padahal kalau benar-benar mati nangis juga begitu kan? Serah kenapa Paulus bilang mati adalah keuntungan? Bukan karena matinya itu yang untung. Bukan karena matinya itu yang untung. Tetapi karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus berkata mati pun keuntungan. Jadi bukan karena matinya yang untung, bukan karena matinya yang baik. Mati itu akibat dari dosa. Ya, jadi makanya dimanapun, di budaya manapun, di agama manapun, mati itu adalah sesuatu yang menakutkan. Maka kalau kita lihat di TV-TV ini, itu ada pasukan berani mati. Setelah itu pasukan berani mati itu sebenarnya adalah pasukan takut hidup. Ya. Bukan benar-benar berani. Ya, pasukan takut hidup. Serat ketakutan yang kedua adalah takut gagal. Begitu banyak orang yang takut gagal. Siapa yang bilang, siapa yang tidak takut gagal? Siapa yang tidak takut bangkrut dan lain sebagainya. Berikutnya adalah takut ditolak. Ya, takut ditolak. Makanya ada anak remaja yang kepengen punya pacar sampai bertahun-tahun gak dapat-dapat. Begitu udah di depan cewek takut. Depan cewek takut. Takut apa? Takut ditolak. Begitu ya. Takut gelap. Yang berikutnya adalah takut jatuh dari ketinggian. Setelah nanti ada contohnya itu bagaimana takut jatuh dari ketinggian. Takut kehilangan orang yang disayangi. Dan yang ketujuh, konon katanya ketakutan manusia yang terbesar, yaitu takut miskin. Ya. Di sini ada orang yang gak takut miskin? Ada? Semua takut miskin ya? Terserah, kita lihat satu video klip ya, yang menunjukkan manusia itu takut nyalinya kecil begitu ya. Ini ada orang yang menyeberang jembatan kaca. Kita lihat ekspresi mereka. Oh ini. Itu diseret oleh anaknya, anaknya. Ya, bapaknya yang takut. Saudara, itulah ekspresi ketakutan manusia ya. Ya, coba-coba naik begitu ya, dikira gampang ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain ketakutan-ketakutan yang klasik, ketakutan-ketakutan yang utama yang dialami oleh manusia, saudara, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, serah ditambah dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin sebelumnya itu bukan merupakan sebuah ketakutan, tetapi sekarang menjadi semacam ketakutan, khususnya bagi anak-anak remaja, begitu ya. Serah ada yang takut gemuk, begitu kan? Ayo anak-anak remaja, khususnya yang perempuan ini, takut gemuk enggak? Ya, sampai ada lagunya itu, jangan takut gemuk, begitu ya, ada yang ciptain lagunya. Saudara, kemarin waktu saya menulis di Facebook itu, lalu kemudian ada seorang ibu yang komen, ya, ketakutan manusia terbesar dalam dunia ini adalah takut kalau update status nggak ada yang komen, begitu ya. Waduh, update status nggak ada yang komen bisa jadi ketakutan hari ini, begitu ya. Jangankan komen, yang like aja nggak ada, begitu ya. Kadang-kadang kita hari ini dengan kemajuan teknologi ini sudah tidak punya apa, sensenya itu udah mati begitu ya. Kadang-kadang status di Facebook itu ya statusnya, aduh saya lagi sedih nih, di like lagi, orang sedih dikasih jempol, coba bayangkan begitu. Dunia ini sudah berubah begitu ya. Ada yang takut tidak kekinian begitu ya. Coba anak-anak remaja, kalau dia tidak kekinian dengan teman-temannya, enggak ngikutin teman-temannya, enggak ngikutin tren, saudara, itu bisa menjadi momok di dalam hidupnya. Enggak berani maju, enggak berani untuk dekat-dekat dengan teman-temannya. Saudara takut dibully. Saudara, ini sekarang bukan main-main. Bullying itu merupakan sesuatu yang menakutkan hari ini. Saudara, akibat bullying itu tidak main-main. Ada seorang remaja bunuh diri karena kerap dibully. Saudara, ini terjadi terhadap seorang remaja putri yang bernama Brandy Vela yang berumur 18 tahun. Ya, di kota Texas di Amerika Serikat. Saudara, dia melakukan bunuh diri dengan cara menembak dadanya dengan pistol oleh karena sering kali dibully oleh teman-temannya di Facebook. Serah karena dia sudah tidak tahan dibully di Facebook, lalu kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum dia menarik pelatuk dari pistol itu, dia mengirimkan pesan kepada anggota keluarganya, kepada orang tuanya dan kepada saudaranya. Serah dia menulis sebuah pesan, dia berkata, "Ingatlah bahwa aku sangat mencintai kalian dan aku minta maaf atas segalanya. Saudara, ketika saudaranya membaca pesan itu, saudara, dia cepat-cepat dia lari ke kamar saudaranya ini. Dia lari ke kamar saudaranya dan dia membuka pintu. Begitu membuka pintu, dia melihat saudaranya yang bernama Brandy Vela ini dengan menghadap ke tembok sambil menangis, sambil dia menodongkan pistol ke dadanya. Setelah dia berkata, jangan lakukan itu. Setelah dia teriak, lalu kemudian adiknya ini dia lari ke kamar ayahnya. Dia berteriak kepada ayahnya, dia memberitahu kepada ayahnya untuk menolong Brandy Vela. Tetapi ketika adiknya ini berada di kamar ayahnya, kalau kemudian terdengar suara letusan pistol itu, dan dia langsung mati di tempat. Saudara, apa kata-kata bully yang ia dapatkan di Facebook itu? Saudara, cuma dua kata, yaitu gemuk dan jelek. Gemuk dan jelek. Saudara, itu bisa menjadi ketakutan manusia terbesar dan mengakibatkan kematian, mengakibatkan bunuh diri. Saudara, itulah kondisi hidup kita. Itulah kondisi dunia saat ini. Kita tidak bisa menghindar dengan yang namanya ketakutan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita kembali kepada apa yang kita baca tadi dalam perikop. Mari kita melihat kondisi yang dialami oleh para murid. Kondisi di mana mereka berada di dalam satu persoalan, di dalam satu ketakutan. Saudara, kita melihat bagaimana mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang ke Betsaida dengan menggunakan perahu. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-45, sesudah itu, sesudah apa Bapak Ibu? Sesudah apa? Ingat pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, yaitu sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat besar itu, lalu kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke Betsaida tanpa bersama-sama dengan dia. Mereka pergi ke Betsaida, tetapi Tuhan Yesus tinggal di darat. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dikatakan dia kemudian berdoa. Dia menyendiri, dia menyuruh pulang orang-orang banyak itu yang habis makan dengan kenyang melalui 5 roti dan 2 ikan, lalu kemudian dia menyuruh murid-muridnya dan dia sendirian di darat. Serapa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka? Di tengah-tengah danau itu mereka mengalami satu masalah oleh karena angin sakal. Sesuara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita bandingkan apa yang dialami di dalam peristiwa ini dengan apa yang pernah dialami oleh para murid ketika mereka hampir binasa di tengah laut, ketika ombak sekonyong-konyong menyerang mereka dan hampir menenggelamkan kapal mereka. Waktu itu Tuhan Yesus ada di dalam kapal, tetapi Tuhan Yesus tertidur. Masih ingat itu? Saudara, kalau kita bandingkan peristiwa ini dengan peristiwa yang itu, saudara, sebenarnya ini bukan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan itu. Dibandingkan dengan peristiwa ketika ombak badai itu menghamparkan mereka dan membuat mereka hampir binasa ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu dan Tuhan Yesus tertidur. Tetapi ternyata serap kondisi ini membuat mereka menjadi takut. Serta kondisi ini membuat para murid berada di dalam situasi ketakutan. Berada di dalam situasi di mana mereka membutuhkan pertolongan dari luar, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka distres, mereka tertekan, mereka bersusah payah dikatakan di situ. Mereka tidak bisa melawan, tidak bisa mengatasi permasalahan itu. Dan yang ada kemudian adalah ketakutan. Saudara, bagi bangsa Israel, bagi orang Israel, memang ketakutan itu akan lebih ketika mereka berada di tengah-tengah perairan, di tengah danau, di tengah laut. Kenapa? Karena secara tradisional bagi orang Israel, perairan yang dalam itu, baik itu lautan atau danau, itu merupakan tempat dari badai yang mengerikan dan kekuatan yang jahat yang menakutkan. Mereka menganggap di dalam tradisi mereka bahwa kegelapan di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah perairan yang dalam itu, di situ ada satu kekuatan jahat yang diwakili, yang dilambangkan, yang digambarkan dengan ombak itu. Sehingga angin itu membuat mereka mengalami tekanan dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Setelah dalam kondisi yang seperti inilah, di dalam kondisi ketakutan oleh tekanan badai itu, Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, selalu kemudian Tuhan Yesus mengambil sebuah tindakan. Dia datang kepada para muridnya dengan cara berjalan di atas air. Setelah ketika Tuhan Yesus datang kepada muridnya dengan cara berjalan di atas air itu, setelah kemudian kita melihat ada dua hal penting, ada dua pelajaran penting ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan cara berjalan di atas air itu. Setelah yang pertama adalah kehadiran Yesus itu mengatasi seluruh ketakutan. Kehadiran Tuhan Yesus mengatasi ketakutan. Setelah Tuhan Yesus hadir pada saat yang tepat, Tuhan Yesus hadir pada saat yang dibutuhkan, ketika mengalami pergumulan, ketika para murid itu membutuhkan pertolongan, ketika mereka membutuhkan pada saat itu kehadiran Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus hadir, disitulah Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir pada saat yang tepat. Di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Serah percayalah, ketika kita berada dalam situasi sulit, ketika kita berada dalam situasi yang mencekam, di dalam tekanan yang membuat kita memiliki rasa takut dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat. Karena Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Serah kehadiran Yesus bukan hanya kehadiran sosok seorang guru. Serah ketika dia hadir di tengah-tengah mereka, tidak hanya dia hadir sebagai seorang guru, tetapi kehadiran pencipta dengan kuasa yang tidak terbatas. Kehadiran pencipta dengan kuasa yang tidak terbatas. Serah mungkin ketika mereka melihat, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Serah mungkin itu bisa dibandingkan dengan Musa ketika di padang gurun. Bagaimana juga terjadi mujizat di padang gurun, ya. Tuhan bisa melakukan mujizat di situ. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Musa, serah disitulah Tuhan melalui dia datang dengan berjalan di atas air. Serah ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kehadirannya di tengah-tengah persoalan mereka, kehadirannya di tengah-tengah ketakutan mereka, adalah kehadiran pencipta. Bukan sekedar kehadiran seorang guru. Bukan sekedar kehadiran seorang rabi. Bukan sekedar kehadiran seorang pembimbing mereka di dalam perjalanan mereka. Tetapi dia hadir sebagai pencipta dengan kekuatan, dengan kuasa yang tidak terbatas. Secara dikatakan di ayat yang ke-48 tadi dikatakan, dan ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Serah ia hendak melewati mereka. Serah banyak orang yang bingung dengan kalimat ini, ia hendak melewati mereka. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika kalimat ini, dia hendak melewati mereka, berarti dia ingin melewatin mereka. Dia tidak mau menunjukkan diri kepada mereka. Tetapi ini adalah kalimat sebenarnya yang umum kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, inilah yang disebut dengan konsep epifani atau teofani di dalam perjanjian lama. Dengan ungkapan khas ketika Tuhan melakukan itu, ini aku atau aku ini. Surah ini adalah satu bentuk di mana Tuhan seolah-olah seperti kembali kepada konsep teofani, kembali kepada konsep epifani di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada umatnya, kepada Musa, kepada beberapa orang. Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan memperlihatkan dirinya sehingga orang-orang bisa melihat dirinya. Kita bisa melihat misalnya di dalam peristiwa Musa, bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa, kemudian kepada Elia ketika di gunung itu, ya, dia Tuhan dikatakan ketika angin sepoi-sepoi, lalu kemudian Tuhan lewat di sana, dia menunjukkan dirinya. Dan kita lihat dalam perjanjian lama, setiap kali teofani itu terjadi, setiap kali Allah menunjukkan dirinya kepada umatnya, surah itu memberikan keyakinan, keteguhan, jaminan kepada umatnya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi ada satu perbedaan mendasar ketika kita melihat teofani di perjanjian lama. Surah orang-orang dalam perjanjian lama tidak pernah bisa melihat Tuhan secara utuh. Tidak pernah bisa melihat Tuhan secara utuh, bisa melihat wajahnya. Bahkan dengan Musa sekalipun. Kita ingat peristiwa ketika Musa meminta supaya Tuhan memperlihatkan diri kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kalau engkau melihat wajahku, engkau tidak akan tahan, engkau akan mati. Lalu kemudian Tuhan bilang, Tuhan menyuruh Musa untuk bersembunyi di balik batu begitu ya. Lalu kemudian Tuhan lewat. Dan kemudian dikatakan, Musa cuman melihat bagian belakangnya Tuhan. Musa cuman melihat bagian belakangnya Tuhan. Tidak sanggup kalau Tuhan menunjukkan wajahnya kepada Musa. Serah itu pun, sekalipun Musa hanya melihat bagian belakang dari Tuhan, serah itu bisa membuat keyakinan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa kepada Musa. Membuat Musa kehilangan kecemasannya, digantikan oleh semangat, kekuatan, keberanian, keteguhan iman kepada Tuhan. Karena dia melihat Tuhan, sekalipun hanya bagian belakang Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia menunjukkan seluruh hidupnya, seluruh dirinya, di dalam inkarnasinya, dia tunjukkan seluruhnya. Bahkan mereka boleh melihat wajahnya. Dia menunjukkan wajahnya kepada murid-muridnya. Dan nanti kita akan kaget melihat respon dari para murid di bagian yang kedua. Tetapi di sini kita melihat bahwa bagaimana ketika Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan kita, maka seluruh ketakutan kita akan diatasi. Akan teratasi. Sehingga ayat 51 dikatakan, dan angin pun redalah. Dan angin pun redalah. Setelah satu kali ada seorang jemaat datang kepada pendeta. Dia datang kepada pendeta dengan menceritakan seluruh penderitaannya, seluruh pergumulan, seluruh persoalan hidupnya. Setelah sang pendeta bertanya kepadanya, keadaan seperti apa yang engkau alami saat ini? Saudara, jemaat ini kemudian berkata, saking parahnya keadaan saya, sampai hari ini, tinggal satu-satunya yang masih saya miliki. Saya sudah tidak memiliki apa-apa, tinggal satu-satunya yang masih saya miliki adalah Tuhan. Jemaat itu bilang. Saudara, ketika jemaat itu ngomong seperti itu, lalu pendetanya itu dengan tersenyum dan kemudian dia menepuk jemaat ini dan berkata, kalau satu-satunya yang tinggal engkau miliki adalah Tuhan, maka berbahagialah engkau karena engkau masih ada, masih punya hal yang sangat berharga dalam hidupmu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan benar hadir dalam hidupmu, maka tidak ada artinya persoalan yang begitu berat itu di dalam kehidupanmu. Setelah di dalam laman Facebook saya itu, ketika saya memberikan survei itu, lalu kemudian ada beberapa orang yang komen begini, ketakutan manusia terbesar adalah takut ditinggal oleh Tuhan. Takut ditinggal oleh Tuhan. Saudara, betapa mengerikannya hidup ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi percayalah dan yakinlah, Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Tuhan tidak akan pernah melakukan itu, akan meninggalkan kita. Saudara, itulah yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Karena sekalipun yang lain bisa hilang dalam hidup kita, tetapi satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mewakili kita semua ketika dia berkata di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabaktani. Saudara, disitulah terakhir kali perasaan manusia diwakili oleh Yesus Kristus. Ketika dia merasa jauh dari Tuhan. Ketika dia merasa seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Dan saat itulah seluruh perasaan jauh dari Tuhan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika ia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Oleh karena itu, hari ini, betapapun besarnya ketakutan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, seorang penafsir bernama David Garland, saudara, menyimpulkan kehadiran Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus ketika ia berjalan di atas air itu kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa bagian ini, saudara, ketika dia melewati murid-muridnya, menampakkan diri murid-muridnya adalah dia ingin memperlihatkan kepada mereka keagungannya yang transenden, keagungannya yang begitu tinggi, keagungannya, kemuliaannya yang tidak terbatas, dan memberikan jaminan keamanan, ketentraman kepada mereka. Saudara, ketika kita sadar hari ini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa menghadapi ketakutan kita. Tetapi kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara, kita akan terus berada di dalam ketakutan, ketakutan, dan ketakutan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu saya jemput Marvel dari sekolah, saudara, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia bilang, Papi, saya lapar. Ya, lapar. Lalu kemudian, ya udah kelaparan makan. Akhirnya mampir di SMS begitu ya. Saya belikan makanan. Setelah selesai makan, masih bilang, masih lapar. Ya, masih lapar. Saya lihat dompet saya, gak ada uang begitu kan. Lalu kemudian saya bilang, okay, dia ingin makan yang lain. Ya, dia ingin makan yang lain. Begitu. Lalu saya bilang, okay, Papi akan belikan, tetapi ya, Papi harus ke ATM dulu. Ya, Papi harus ke ATM dulu. Marvel biasanya ada satu toko mainan di situ. Yang tiap kali ke SMS dia pasti mampir situ sampai mbak-mbaknya hafal kita, padahal enggak pernah beli begitu ya. Lalu kemudian dia udah terbiasa dengan tempat itu. Ya, saya bilang, "Marvel, mau enggak Marvel tunggu di sini sambil lihat-lihat mainan?" Papi ambil uang ke ATM. ATM-nya itu enggak jauh. Ya, ATM-nya itu enggak jauh. Marvel bilang, "Okay, ya saya tunggu di sini sambil lihat-lihat mainan begitu ya." Lalu saya pergi ke ATM. Lalu begitu saya sampai ke ATM, oh antrinya panjang banget begitu ya. Akhirnya saya lama begitu ya di situ ya. Akhirnya setelah beberapa lama saya ambil uang, lalu saya kembali. Begitu saya kembali, saya melihat Marvel sambil lihat mainan, sambil nangis-nangis. Loh, Marvel kenapa? Kenapa nangis? Iya, saya tidak bisa lihat papi. Iya, saya tidak bisa lihat papi. Jadi dia takut sekali ketika dia gak melihat saya. Tapi untungnya dia gak pergi kemana-mana. Dia masih tetap di situ berdiri depan mainan itu. Tapi sambil nangis-nangis. Setelah itulah kondisi kita. Ketika kita tidak bisa menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang membuat kita ketika kita menghadapi ketakutan kita menjadi semakin takut. Saudara, Yesus tidak mengeluarkan para murid dari danau itu, tetapi memampukan mereka melanjutkan pelayaran mereka sehingga mereka bisa sampai ke darat. Saudara, demikian juga Allah mungkin tidak mengeluarkan kita dari masalah hidup kita, tetapi yakinlah bahwa Tuhan memberi jaminan untuk hadir bersama dengan kita melewati setiap masalah. Mungkin dia tidak mengeluarkan kita dari danau itu, dari danau ketakutan, dari danau persoalan hidup kita. Tetapi yakinlah bahwa dia hadir. Dan kalau dia hadir di tengah-tengah danau persoalan, sekalipun kata pemazmur, sekalipun itu di lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Setelah ada seorang pekerja pabrik di Inggris, setelah menikah beberapa tahun tidak dikaruniai anak, lalu dia terus berdoa kepada Tuhan, sampai suatu saat dia dikaruniai anak. Istrinya hamil. Saudara, begitu senangnya karena istrinya hamil dan dia mau punya anak. Dia ceritakan semua ke teman-temannya di pabrik. Dia berkata, saya akan punya anak. Tuhan menjawab permintaan saya. Tuhan menjawab doa saya. Saudara, setiap kali dia ceritakan seperti itu, dia diolok-olok oleh teman-temannya. Kok minta anak kok kepada Tuhan? Begitu ya. Minta anak kok kepada Tuhan. Mereka mengolok-olok dia. Sampai kemudian tiba waktunya anak itu lahir. Dan ketika anak itu lahir, ternyata ditemukan anak itu mengalami Down syndrome. Anak itu mengalami Down syndrome. Setelah anak itu lahir, ketika hari pertama dia mau pergi bekerja ke pabrik, dia bergumul sekali bagaimana dia akan menghadapi rekan-rekan kerjanya yang selama ini mengolok-olok dia. Dia sudah membayangkan Tuhan, mereka akan mengejek dia. Itu yang diberikan oleh Tuhan, mana Down syndrome, cacat. Lalu kemudian sebelum dia berangkat kerja, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berikan aku hikmat. Serap penulis cerita ini yang bernama Jill Briscoe, kemudian dia berkata, ketika dia berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dia menemukan hikmat dari Tuhan. Dan dia berangkat kerja, dan dia menghadapi rekan-rekan kerjanya yang sudah siap untuk mengejek dia, mengolok-olok dia. Lalu kemudian dia mengungkapkan satu kalimat kepada mereka. Dia berkata, saya bersyukur Tuhan memberikan anak ini kepadaku dan bukan kepadamu. Saya bersyukur Tuhan memberikan anak ini kepadaku dan bukan kepadamu. Serapa yang dialami oleh orang ini sungguh luar biasa. Serah Tuhan tidak mengambil pergumulannya, rasa takutnya anak yang mengalami Down syndrome ini. Tetapi Tuhan memberi dia kekuatan untuk melewati itu sehingga dia bisa berkata, saya bersyukur saya memiliki anak ini. Tuhan memberikan anak ini kepadaku dan bukan kepadamu. Serah yang kedua yang menjadi pelajaran penting di dalam bagian ini ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah respons para murid yang mengejutkan. Ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, saudara kita melihat bagaimana respon para murid itu, dan respons para murid itu sungguh sebenarnya sangat mengejutkan kita. Saudara, apa yang mengejutkan dari respon para murid ini? Saudara, yang mengejutkan dari respon para murid ini apa? Saudara, karena mereka justru tambah takut. Mereka bukannya kehilangan ketakutan mereka, tetapi mereka tambah takut. Mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus, dan mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada mereka, justru mereka menjadi bingung. Dikatakan oleh firman Tuhan, hati mereka degil, hati mereka mengeras. Dan ayat 52 mengatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Sesudah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya, ternyata hati para murid itu masih tertutup. Hati mereka masih mengeras, masih belum mengerti. Dan ditambah ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, mereka tidak yakin bahwa itu adalah Tuhan. Mereka yakin itu adalah hantu yang membuat mereka bingung, membuat mereka ketakutan. Secara ketakutan dan kelambanan para murid menggambarkan kondisi manusia ketika ia datang, tetapi kita tidak mengenalnya. Secara, bukankah ini merupakan kondisi kita, kondisi yang kita alami? Secara, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, seringkali kita tidak bisa merasakan kehadirannya, tidak bisa beriman bahwa dia hadir di tengah-tengah saya, tidak bisa yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hidup saya, ada bersama-sama dengan saya, di tengah-tengah situasi saya, di tengah-tengah pergumulan saya, di tengah-tengah seluruh ketakutan yang saya alami. Saudara, seringkali ketakutan itu menutupi mata kita untuk melihat dan menyadari bahwa Allah hadir, Allah sedang ada di tengah-tengah kita, Allah sedang hadir bersama-sama dengan kita. Saudara, kondisi yang dialami oleh para murid ini ketika mereka tidak sadar bahwa Yesus hadir di situ, ketika mereka justru ketakutan pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara, sebenarnya tidak jauh-jauh itu menggambarkan kondisi kita, menggambarkan kondisi manusia, kondisi kita yang ada dalam dunia ini. Saudara, bukankah pertama-tama ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kondisi kita seperti ini? Tuhan sudah menunjukkan dirinya, Tuhan sudah memberi kesaksian, kita diberitakan tentang Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kadang-kadang kita menutup telinga, menutup mata kita, seolah-olah Tuhan tidak ada di situ. Kita terlalu fokus terhadap apa yang kita alami. Saudara, oleh karena itu penafsir yang bernama David Garland tadi, dia berkata, God meet us, but we were too dense to see it at the time. Saudara, Allah menemui kita, tetapi kita seperti membeku. Kita seperti menjadi padat, menjadi degil, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa menyadari. Saudara, bukankah kadang-kadang ketika kita berada dalam persoalan, berada dalam kesulitan yang berat, saudara, membuat kita tidak bisa sadar bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam hidup kita. Ketika kita tidak kuat terhadap pergumulan hidup kita. Saudara, respon para murid ini membuat kita terkejut. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah respon Tuhan Yesus ketika melihat respon para murid. Respon Tuhan Yesus ketika melihat respon para murid. Saudara, kalau kita melihat respon Tuhan Yesus, seharusnya para murid sudah melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Berbagai macam mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Harusnya respon yang diharapkan adalah, oh Tuhan Yesus, murid-murid itu akan menyembah-nyembah dia, akan berlutut, akan kagum terhadap Dia. Oh, ini adalah Tuhan, tidak ada yang seperti ini di bumi ini. Harusnya itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bukan? Tetapi justru yang didapatkan oleh Tuhan Yesus adalah justru mereka ketakutan dan mengira Dia hantu. Coba kalau kita pulang ke rumah, tiba-tiba pulang ke rumah, lalu istri kita mengira kita hantu. Begitu ya, marah enggak? Seharusnya respon Tuhan Yesus adalah respon marah kepada murid-murid. Tetapi sungguh luar biasa, respon Tuhan Yesus justru tidak marah. Saudara, Tuhan Yesus merespon dengan kasih dan kelembutan atas kelambanan dan kedegilan hati para murid itu dengan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara, dengan kasih dan kelembutan Tuhan Yesus, itulah yang mengatasi ketakutan, pergumulan hidup kita. Saudara, seorang berkata ketika dia melihat respon Tuhan Yesus ini, dia mengatakan, there is no rebuke, only calm assurance. Tidak ada kemarahan. Yang ada adalah ketenangan, jaminan ketenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah engkau hari ini menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup? Saudara, beberapa hari yang lalu ada satu berita di Kompas. Saudara, berita ini diberi judul seorang laki-laki minta disuntik mati. Saudara, laki-laki ini adalah seorang yang bernama Berlin Silalahi dengan umur 49 tahun. Saudara, ini diperbincangkan dengan rame di media sosial karena dia meminta disuntik mati. Kenapa dia meminta disuntik mati? Saudara, pada tahun 2004 dia bersama keluarganya adalah salah satu korban dari tsunami Aceh. Saudara, dia kehilangan segala-galanya. Hanya nyawanya, istrinya dan anaknya yang tidak kehilangan. Itu tahun 2004. Lalu pada tahun 2014, dia didiagnosis mengalami radang tulang yang menyebabkan dia mengalami kelumpuhan. Saudara, sudah jadi korban tsunami Aceh. 10 tahun kemudian dia lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya itu, barak yang menjadi tempat tinggalnya bersama istrinya dan bersama dengan anaknya itu dihancurkan, dibongkar oleh Satpol PP. Serah itu yang menjadi puncak dari keputusasaannya sehingga dia kemudian meminta supaya dia disuntik mati saja karena dia tidak tahan dengan penderitaan hidup yang dia alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hanyalah salah satu contoh dari ketakutan manusia hari ini. Saudara, kita melihat di sekitar kita dalam dunia kita hari ini, makin merajalelanya kejahatan, ketidakpastian masa depan, kondisi tubuh yang makin melemah, karir dan pekerjaan yang tidak stabil. Saudara, pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara, itu semua membuat kita menjadi takut menghadapi seluruh kehidupan kita. Saudara, adakah saudara juga bergumul dengan ketakutan-ketakutan yang seperti itu? Kalau saudara bergumul dan sedang bergumul dengan ketakutan-ketakutan yang seperti itu, ingatlah bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa bulan ini saya bersama istri sebenarnya sedang berada di dalam satu kekhawatiran, ketakutan. Saudara, kami sebenarnya sudah tidak punya rencana untuk punya anak yang ketiga, ya. sudah pakai alat KB, sudah pakai apa spiral begitu, tapi masih bisa hamil juga begitu ya. Saya tanya dokter, kenapa ini dokter? Apakah kurang mempan ini apa alat KB-nya? Dia bilang, memang itu bisa terjadi ya. Dan setelah itu saya dengar-dengar ternyata yang sudah disteril aja ada yang bisa hamil, begitu kan? Lalu kemudian ketika melihat kondisi itu, ya spiral masih ada di dalam. Usara muncul berbagai macam pendapat. Usara bayinya bisa cacat, bayinya bisa keguguran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya yang membuat kami jadi khawatir, yang membuat kami jadi takut. Kita baca-baca di internet, ada yang berkata, oh itu gak apa-apa. Tapi ada yang berkata, oh itu bisa berbahaya. Ya, kita dengarkan suara-suara banyak, ya, suara-suara yang membuat kita mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan. Setelah kita takut bagaimana nanti ini, sampai kita pindah 3 dokter. Setelah syukur semuanya dokter bilang, tidak apa-apa, tidak masalah, spiralnya jauh dari janin. Tidak akan ada bahaya. Ya, tapi kadang-kadang kita lebih percaya dengan omongan orang, dengan omongan Google begitu ya, omongan Mbah Google. Serah, tapi dokter bilang pasti ada risiko. Berbeda dengan kehamilan yang biasa, ada risiko. Risikonya bisa keguguran, risikonya bisa terus flek. Dan tidak ada cara lain. Dan benar, di dalam perjalanan itu beberapa kali flek, kita terus bergumul, terus mengalami ketakutan. Setiap kali mengalami flek, kita khawatir, kita takut. Sampai kemudian pada satu titik, saya disadarkan oleh istri saya, dia di tengah-tengah kepanikan saya melihat, aduh flek lagi, begitu kan. Istri saya bilang, udah, kita gak usah mikir, ya. Kita gak usah mikir. Lihat, begitu banyak orang yang kepengen punya anak, ya, dibongkar-bongkar semua alat-alat penghambatnya begitu kan, gak bisa punya anak. Setelah kalau sampai kita udah pakai alat kontrasepsi dan masih bisa hamil, setelah itu pasti kuasa Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan dalam kondisi yang seperti ini, pasti Tuhan juga yang akan menolong dan yang akan melindungi. Kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Terserah Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Tugas kita hanya menjalankannya. Kalau Tuhan memang menitipkan anak ini, serah kita yakin bahwa Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya caranya sendiri. Serah itulah yang membuat saya kemudian mengalami kekuatan ketika sadar bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Makanya kemudian kita menyiapkan nama yang sesuai dengan pergumulan kita. Tapi belum bisa dikasih tahu sekarang ya. Nanti aja. Dan menyiapkan satu nama yang menggambarkan pergumulan kita. Menggambarkan pergumulan kita dengan anak yang ketiga ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, seberapa besar ketakutan yang kita alami, hari ini Tuhan berbisik dengan lembut, dengan kasih kepada kita. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak sendirian menghadapi ketakutan kami karena persoalan dan pergumulan hidup di dalam dunia ini. Tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itulah yang mengatasi ketakutan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.